Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi sallama tasliman katsira wa ba'd. Qala al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, al-majlis ats-tsalits wal 'ishrun. Majlis yang ke-23, fi wasfil jannati ja'alana Allahu min ahliha, tentang sifat-sifat kenikmatan surga yang semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya termasuk menjadi ahlinya. Di sini beliau rahimahullah ingin menyebutkan beberapa dalil-dalil dari Alkitab Sunnah tentang surga dengan segala kenikmatannya. Kata beliau rahimahullah, ikhwani sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka'ardis sama'i wal ardh. Wahai saudara-saudaraku, bersegeralah kalian untuk menuju ampunan dari Tuhan kalian, menuju ampunan dengan bertaubat, memohon ampun pada Allah Azza wa Jal, dan juga bersegeralah kalian menuju surga-Nya yang luasnya seperti langit dan bumi. Fiha ma la aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatar 'ala qalbi basharin. Di dalam surga itu terdapat kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, kenikmatan yang tidak pernah terdengar oleh telinga, kenikmatan yang tidak pernah terbetik di dalam hati manusia. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, masalul jannati allati wa'adal muttaqu tajri min tahti al-anhar ukulu hada'imu wa dhilluha. Permisalan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, yang mengalir di bawahnya itu sungai-sungai, dan buah-buahannya itu senantiasa abadi. Demikian juga naungannya. Kemudian dalam ayat yang lainnya, dalam surat Muhammad ayat 15. Masalul jannati allati wa'adal muttaqun fiha anharum min ma'in ghairi asin. Permisalan surga yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa, di dalamnya terdapat sungai-sungai. Di antara sungainya adalah sungai yang berisi air yang tidak payau. Wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'muh. Dan juga di sana ada sungai-sungai yang terbuat dari susu yang tidak berubah rasanya. Susu di surga beda dengan susu dunia. Di dunia susu sehari basi. Kalau di surga berupa sungai-sungai min labanil lam yataghayyar ta'muh. Sungai-sungai yang mengalir air susu di sana tanpa ada perubahan. Wa anharu min khamril ladzatil syaribin. Dan juga ada sungai-sungai yang mengalir di dalamnya khamar. Tapi khamar yang tidak memabukkan. Khamar yang lezat bagi orang yang meminumnya. Wa anharu min 'asalin musaffa, dan juga sungai-sungai yang terbuat dari madu yang murni. Tidak ada campurannya. Wa lahum fiha min kulli thamarat, dan buat mereka ahli surga segala jenis buah-buahan. Wa maghfiratum min rabbihim, dan juga ampunan dari Tuhan mereka. Dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-25 juga Allah Azza wa Jalla menyatakan wabashshiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat, dan berikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Anna lahum jannat, kabar gembiranya buat mereka, sesungguhnya buat mereka itu ada surga-surga. Tajri min tahtiha al-anhar, yang mengalir di bawahnya berbagai macam sungai. Kullama ruziqu minha min thamarati rizqa, setiap kali mereka diberikan rizki dari buah-buahan surga. Qalu hadzal ladzi ruziqna min qabl, mereka mengatakan inilah yang dahulu kami diberi rizki sebelum ini. Wa utubihi mutasyabiha, mereka diberikan buah-buahan yang semisal, yang mirip dengan yang dulu mereka pernah dapatkan di dunia. Tapi dari segi rasa dan kenikmatannya itu jauh-jauh berbeda. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan mereka memiliki para istri-istri yang suci. Wahum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Demikian juga dalam surat Al-Insan ayat yang ke-14 sampai 20. Wadaniatan alaihim zilaluha, kemudian didekatkan kepada mereka naungan-naungannya. Wadhullilat qutufuha tadlila, dan kemudian didekatkan kepada mereka buah-buahan surga sehingga mereka bisa memetiknya tanpa ada susah payah. Wa yutafu alaihim bi aniyatin min fiddah wa akwab, kemudian dikelilingkan kepada mereka para ahli surga aniyah, gelas-gelas, piala, min fiddati wa akwab, dari perak dan juga piala-piala, kanat qawarira, yang terbuat dari kaca yang begitu bening, kaca kristal. Qawarira min fiddah, kaca-kaca yang terbuat dari perak. Qaddaruha taqdira, yang kami sudah ukur ukurannya. Wa yusqawna fiha ka'san kana mizajuha zanjabila, dan kemudian mereka diberikan minum dari piala-piala yang air campurannya adalah terbuat dari zanjabil, dari jahe. Ainan fiha tusamma salsabila, yaitu dari mata air yang bernama mata air salsabila. Wa yatufu alaihim wildan mukhalladun, dan mereka akan dikelilingi oleh para pelayan-pelayan yang muda belia. Lagi kekal. Idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an manthura, kalau engkau melihat mereka pelayan-pelayan yang melayani ahli surga itu, mereka itu begitu indahnya seperti mutiara-mutiara yang bercahaya. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira, dan kalau engkau melihat ke sana ke kenikmatan surga, maka di sana terdapat kenikmatan yang begitu besarnya seperti kerajaan yang begitu besar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, seorang ketika di surga tinggal di sebuah rumah, rumahnya seperti istana yang mulkan kabira, seperti kerajaan yang begitu besarnya. Menunjukkan tingkat kesempurnaan kenikmatan di surga. Demikian juga dalam surat Al-Hajj ayat 23, wa yuhalluna fiha min asawira min dhahab wal lu'lu'a. Mereka akan diberikan perhiasan di surga. Ya, kaum laki-laki ketika di dunia haram memakai perhiasan. Tapi ketika di surga sebagai bentuk kenikmatan, kesempurnaan nikmat Allah Azza wa Jalla, yuhallawna fiha min asawira min dhahab. Mereka di dalam surga akan diberikan perhiasan-perhiasan, gelang-gelang yang terbuat dari emas dan mutiara. Walibasuhum fiha harir, dan pakaian mereka di dalamnya terbuat dari sutra. Dalam ayat yang lainnya dalam surat Al-Insan ayat 21, aliyahum thiyabu sundusin khudrum wa istabrak. Mereka diberikan pakaian dari pakaian-pakaian sundus khudur, sutra-sutra yang lembut lagi tipis berwarna hijau. Wa istabrak, dan juga ada sutra-sutra yang tebal. Wahullu asawir min fiddah. Demikian juga mereka akan diberikan perhiasan gelang-gelang yang terbuat dari perak. Muttaki'ina fiha ala rafrafin, muttaki'ina ala rafrafin khudrin wa abqariyin hisan. Demikian juga di dalam ayat yang lainnya Allah Azza wa Jalla menyebutkan mereka akan bertelekan di atas dipan-dipan yang begitu megahnya, dan juga mereka akan bersama bidadari-bidadari surga. Ya. Masyaul ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Ini di antara bentuk kesempurnaan di surga. Juga tatkala mereka berada di atas dipan-dipan bersama dengan para bidadari-bidadari surga sebagai istri-istri mereka yang senantiasa disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam ayat yang lainnya surat Ad-Dukhan ayat 51-55, innal muttaqina fi maqamin amin. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu berada di tempat yang sangat aman. Fi jannati wa uyun, yakni di surga-surga yang penuh dengan mata air. Yalbasuna min sundusi wa istabraqin mutaqabilin. Mereka mengenakan pakaian-pakaian dari sutra yang tipis, ada juga sutra yang tebal, saling berhadap-hadapan. Kadzalika wa zawwajnahum bihurin 'ain. Demikian juga mereka kami nikahkan dengan bidadari-bidadari di surga. Yad'una fiha bikulli fakihatin aminin. Yang mana mereka akan dipanggil di dalam surga dengan segala kenikmatan berupa buah-buahan surga dengan penuh keamanan. Masyaallah ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Kemudian beliau membawakan beberapa ayat yang cukup banyak sebagai barakallahu fikum, ya, penyempurna terkait dengan apa? Kenikmatan-kenikmatan surga. Bahwasanya di antara bentuk kenikmatan surga adalah ketika mereka, para ahli surga, mendapatkan bidadari-bidadari surga yang memiliki kecantikan yang luar biasa, memiliki sifat-sifat yang sangat-sangat sempurna. Tayyib. Kemudian beliau menyebutkan di ayat yang terakhir, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Dan buat orang-orang yang berbuat ihsan di dunia. Buat orang-orang yang berbuat kebajikan di dunia. Maka mereka akan mendapatkan surga dan juga ada tambahannya. Di surga dengan segala kenikmatannya, Allah Azza wa Jalla masih tambahkan lagi dengan kenikmatan lainnya. Ya, Asy-Syaikh rahimahullah menyebutkan, fal husna hiyal jannah. Al husna dalam ayat ini adalah surga. Li'annahu la daru ahsanu minha. Karena tidak ada suatu negeri yang lebih baik daripada surga. Wa ziyadah, adapun tambahannya, tambahan daripada kenikmatan surga, hiyan nadhur, an-nadharu ila wajhillahil karim. Tambahannya adalah melihat wajah Allah yang maha mulia. Razaqanallahu dzalika bimannihi wa karamih. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan rizki kepada kita semuanya bisa melihat wajah Allah dengan kemurahan dan kedermawanannya. Sehingga ini diantara bentuk kesempurnaan kenikmatan surga, bentuk kepuncak, ya, bentuk puncak daripada kenikmatan surga. Tatkala seorang hamba bisa melihat wajahnya Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, beliau membawakan hadis Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, ceritakan kepada kami tentang surga. Bagaimana bangunan-bangunan yang ada di sana? Maka jawab Rasulullah SAW, surga itu batu batanya terbuat dari emas. Ada juga batu batanya terbuat dari perak. Kemudian plesterannya ini dari minyak nisik yang begitu harum. Kemudian kerikil-kerikil yang ada di sana itu terbuat dari batu-batu mutiara dan juga yakut, batu-batu ya berharga. Kemudian debu-debunya itu adalah za'faron yang begitu harum. Barang siapa yang memasukinya, dia akan bersenang-senang dan tidak akan mengalami kepayahan. Dia akan kekal di dalamnya dan dia tidak akan mati. Pakaian-pakaian mereka tidak akan pernah usang dan usia muda mereka tidak akan pernah menjadi sirna. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Imam At-Tirmidzi. Demikian juga ma'asyiral ikhwah rahiman wa rahmakumullah. Ya. Dari Itsbah bin Ghazwan radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkhutbah. Beliau menyatakan, amma ba'd, adapun sesudah itu, sesungguhnya dunia itu sedikit lagi akan sirna. Sebentar lagi akan berlalu. Dan tidaklah tersisa dari dunia kecuali seperti tetesan-tetesan air yang ada di wadah kalian yang sudah dimiringkan. Ya. Yang ketika ada seorang memiringkan sebuah wadah berisi madu ataukah berisi cairan tertentu, kalau wadahnya sudah dimiringkan, yang tersisa yang nempel di wadah tersebut, itulah dunia. Sisa-sisa daripada dunia. Kemudian kalian, kata beliau radhiyallahu anhu, kalian ini akan berpindah dari dunia, meninggalkan dunia, menuju negeri yang tidak ada lagi kematian di dalamnya. Kemudian beliau memberikan nasihat, fantaqilu bi khair ma yahdurunnakum. Hendaknya engkau berpindah meninggalkan dunia dengan membawa kebaikan-kebaikan yang kalian bisa hadirkan. Subhanallah, nasihat dari beliau radhiyallahu ta'ala bahwasanya dunia ini hanya sisa-sisa saja. Sedikit sekali. Itu pun tidak meninggalkan kita. Dunia akan kita tinggalkan dan kita akan menuju negeri yang tidak akan ada lagi kematian. Maka kata beliau, berpindahlah kalian dengan membawa sebaik-baik amalan yang kalian bisa hadirkan menghadap Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Al-Imam Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan hadis dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, sesungguhnya di surga itu ada 8 buah pintu yang di dalamnya ada pintu yang bernama Ar-Rayyan. Pintu Ar-Rayyan. La yadkhuluhu illa shaimun, tidaklah dimasuki kecuali oleh orang-orang yang berpuasa. Keistimewaan buat orang-orang yang berpuasa, disediakan pintu khusus yang bernama Ar-Rayyan. Kemudian beliau juga menyebutkan hadis dari Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Ya. Ala hal min musyamir min musyammir ila al-jannah. Kata Rasulullah SAW, tidakkah ada orang-orang yang segera menyingsingkan lengan baju untuk menuju surga? Kata Rasulullah SAW, karena sungguhnya surga itu, ya, itu tidak ada kejelekannya. Demi Rob Ka'bah, surga itu adalah cahaya yang sangat-sangat terang bersinar. Demikian juga surga itu adalah aroma yang begitu harum yang akan dialami, dicium oleh para hamba. Serta surga itu adalah istana-istana yang begitu tinggi. Di sana juga ada sungai-sungai yang mengalir dan buah-buahan yang senantiasa masak, serta istri-istri yang begitu cantik, begitu indah. Demikian juga perhiasan-perhiasan yang begitu banyak, serta tempat tinggal yang begitu abadi di negeri yang penuh keselamatan. Buah-buahan yang senantiasa begitu ya melezatkan, begitu hijaunya pemandangan di surga, begitu membahagiakan, penuh dengan kenikmatan dalam keadaan surga berada di dalam puncak keindahan. Mendengar yang seperti ini, para sahabat langsung mengatakan, "Ya Rasulullah, nahnul musyammiruna laha." Kalau begitu wahai Rasulullah, kami segera menyingsingkan lengan baju untuk mendapatkan surga. Kata Rasulullah SAW, "Qulu insyaallah." Ucapkanlah insyaallah. Ya. Maka para sahabat mengatakan, "Insyaallah." Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian juga di surga, ternyata terdapat tingkatan-tingkatan yang berbeda-beda tergantung dari jenis amalannya. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Inna fil jannah mi'ata darajah a'addaha Allah lil mujahidin fi sabilillah." Sesungguhnya di surga ada 100 tingkatan yang Allah sediakan untuk orang-orang yang mujahid fi sabilillah. Yang mana tiap 2 tingkatan di surga dari 100 tingkatan tadi itu jaraknya seperti langit dan bumi. Fa idza sa'altumullah fas'aluhul firdaus. Maka kalau kalian hendak meminta kepada Allah surga, maka mintalah surga Firdaus. Kenapa? Fa innahu wasatul jannah wa a'lal jannah. Karena surga Firdaus adalah surga yang paling tengah, surga yang paling tinggi. Wa minhu tafajjaru anharul jannah, dari sanalah dipancarkan sungai-sungai surga. Wa fawqahu arsyur rahman, dan di atasnya adalah arsy-Nya Allah yang Maha Rahman. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah, di sini kita dianjurkan untuk meminta surga yang paling tinggi. Dalam artian kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla untuk bisa beramal, meminta kepada Allah untuk bisa menjalankan asbab-asbab di dunia ini dengan berbagai macam amalan yang begitu mulia, agar kita bisa mendapatkan surga Firdaus. Meminta kepada Allah surga Firdaus yang paling tinggi. Kemudian juga beliau menyebutkan di antara sifat, daripada sifat kamar-kamar di surga. Ya. Kata beliau alaihi salatu wasalam, dari hadis Abu Malik Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya di surga itu terdapat kamar-kamar yang bisa dilihat dari luarnya, ya, terlihat dari dalamnya. Dari dalamnya terlihat dari luarnya. Yang Allah sediakan untuk orang-orang yang memberi makan, ya, kepada manusia, dan juga orang-orang yang senantiasa berpuasa, serta orang-orang yang senantiasa sholat malam ketika manusia dalam keadaan sedang tidur. Di sini ada 3 amalan yang menjadikan seorang diberikan kamar-kamar di surga oleh Allah Azza wa Jal. Yang pertama memberikan makan. Yang kedua menjalankan puasa, melanggengkan ibadah puasa. Dan juga melanggengkan sholat malam ketika manusia dalam keadaan tidur. Demikian juga Ar-Rasul alaihi salatu wasallam menyebutkan tentang khemah. Ya, di surga itu terdapat khemah, tenda-tenda, tempat untuk peristirahatan para ahlul jannah. Dalam hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, sesungguhnya untuk orang-orang yang beriman di surga itu terdapat khemah-khemah. Khemahnya enggak seperti kita di dunia. Tapi apa? La khaymatan min lu'lu'atin wahidatin mujawwafatin. Kemah yang terbuat dari sebuah mutiara, ya, yang dirongga di dalamnya. Mutiara. Kalau kita di dunia, mutiara itu kecil yang dipakai perhiasan. Tapi mutiara di surga itu begitu besarnya. Tuluha fis samai sittuna milan. Tingginya di atas langit 60 mil. Mutiara satu buah dirongga. Keras mutiara. Tapi di surga mutiara itu bisa dirongga. Allah bikinkan di rongga, di dalamnya jadi ruangan tingginya 60 mil ke atas. Ya, setelah itu lil mu'min fiha ahlun. Seorang mukmin di dalamnya memiliki keluarga. Memiliki keluarga. Yatufu alaihim. Mereka atau seorang mukmin akan berkeliling dengan keluarganya. Fala yara ba'dhum ba'dha, tidak saling melihat satu dengan yang lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Hadisnya muttafaqun alaih. Demikian juga kondisi fisik seorang ahli surga. Rasulullah SAW menyebutkan, sesungguhnya golongan pertama yang masuk ke dalam surga itu wajah-wajah mereka, rupa-rupa mereka itu seperti bulan di malam bulan purnama. Kemudian yang di bawahnya, yang berikutnya, yang di bawahnya lagi, yang di bawahnya lagi, seperti bintang-bintang yang begitu terang di langit. Kemudian mereka dalam keadaan apa? Berada di tempat-tempat yang begitu tinggi, lagi bertingkat-tingkat. La yataghawatu wa la yabulun, mereka tidak buang air besar, mereka juga tidak buang air kecil. Wa la yamtakhitun, mereka juga tidak memiliki ingus. Wa la yabsukun, mereka tidak meludah. Wa amsyatuhum dhahab, sisir-sisir mereka terbuat dari emas. Wa majamiruhum al-uluwah, demikian juga tempat-tempat bukhur mereka terbuat dari kayu gaharu, gaharu surga yang begitu harum. Ya, demikian juga warushuhum al-mis, keringat-keringat mereka itu keluar dalam bentuk minyak misik. Akhlaquhum ala khalqin rajulin wahid, akhlak mereka itu seperti akhlaknya satu orang saja. Jadi enggak ada perselisihan. Semuanya sama, semuanya baik, semuanya sempurna akhlaknya. Enggak ada lagi gesekan, enggak ada lagi ketersinggungan yang ada di surga. Karena begitu sempurnanya akhlak para ahlul jannah. Kemudian tuli abihim Adam 60 dhira'an, tingginya mereka itu seperti tingginya bapak mereka Nabi Adam alaihi salatu wasalam, 60 hasta tinggi manusia yang ada di surga. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah di antara bentuk kesempurnaan ahlul jannah. Tatkala mereka makan dan minum sepuasnya, tapi ternyata tidak ada yang mereka keluarkan dari kotoran-kotoran, karena makanan yang mereka nikmati betul-betul makanan murni, tidak ada ampasnya. Ya, beda dengan makanan dunia, itu yang dirasa cuma sedikit, lebih banyak yang dibuang. Subhanallah, kalau di surga makanannya begitu sempurna, tidak ada lagi ampas yang tersisa yang harus dibuang. Bahkan yang keluar itu hanyalah tinggal keringat yang harumnya seperti minyak misik. Tayyib. Kemudian para sahabat ketika bertanya, ya, ketika mereka habis makan begitu banyaknya di surga dengan berbagai macam kenikmatan, fama balu ta'am, terus bagaimana makanannya? Ya, kata Rasulullah SAW, juza warushun karushil misik. Ya, mereka akan mengeluarkan apa? Gas dari mulutnya, sendawa. Tapi apa? Demikian juga mengeluarkan keringat, yang mana keringat mereka seperti harumnya bau minyak misik. Tidak ada lagi yang jelek di dalam surga. Demikian juga beliau menyebutkan di sini, ya, di antara bentuk kesempurnaan ahli surga dalam hadis Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, walladzi nafsu Muhammadin biyadih, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, inna ahadahum la yu'ta quwwata mi'ati rajulin fil akal wa syurbi wal jima' wa syahwa. Sesungguhnya mereka ahli surga, setiap dari mereka akan diberikan oleh Allah Azza wa Jalla kekuatan 100 laki-laki. Ya, kekuatan 100 laki-laki dari segi makan, minum, dari segi berjima, dari segi syahwatnya. Subhanallah, ini diantara bentuk kesempurnaan yang lainnya lagi. Bahwasanya setiap-tiap orang untuk bisa diberikan kekuatan seperti kekuatan 100 laki-laki. Kemudian apa? Takunu hajatu ahadihim rushan yufidhu min juludihim karashil miski. Dalam keadaan apa? Akan keluar di dari kulit-kulit mereka keringat-keringat, yang mana keringat tersebut harumnya seperti minyak misik. Masyaul muslimin rahimani wa rahimakumullah, inilah diantara bentuk kesempurnaan ahlul jannah, ya, bentuk kesempurnaan yang ada di surga, bahwasanya mereka itu akan mendapatkan kebahagiaan yang begitu sempurna, kenikmatan yang tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah terdengar oleh telinga, tidak pernah terbetik di dalam hati-hati manusia. Lebih-lebih kenikmatan yang paling puncaknya, yang sebagai penutup di pembahasan pagi hari ini, beliau membawakan ya kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hadis yang disebut sahih riwayat Imam Muslim, ya, dari Suhaib radhiyallahu anhu, tatkala ahli surga masuk ke dalam surga, maka mereka akan dipanggil ya, dipanggil kemudian dikatakan kepada mereka, innalakum indallahi mau'idan yuridu an yunjizakumuhu, ya, sesungguhnya kalian dulu dijanjikan dengan satu janji yang Allah ingin memenuhi janjinya tadi. Maka para ahli surga heran, ya, mereka mengatakan, bukankah Allah sudah memberatkan timbangan amalan kebaikan kami? Bukankah Allah sudah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah Allah sudah memasukkan kami ke dalam surga dan menjauhkan kami dari neraka? Apalagi kenikmatan yang lebih nikmat daripada ini? Mereka merasa itu adalah kenikmatan yang sudah tinggi. Tapi ternyata ada kenikmatan tambahan. Setelah itu, fayakshifu lahumul hijab, disingkaplah hijab, pembatas. Fayanzuruna ilaihi, akhirnya mereka bisa melihat wajah Allah. Fawallahi ma'atahumullahu syai'an ahabba ilaihi minan nawar ilaihi. Maka demi Allah, kata Rasulullah SAW, tidaklah Allah memberikan karunia kenikmatan kepada mereka yang lebih mereka cintai daripada memandang wajah Allah Azza wa Jalla. Wala aqarra li'ayunihim minhu, tidak ada yang lebih membahagiakan jiwa-jiwa mereka, tidak ada lagi yang lebih menyejukkan hati-hati mereka dibandingkan kenikmatan melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang dikatakan sebagai puncak kenikmatan ahli surga, bisa melihat wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniakan kepada kita surga dengan berbagai macam kenikmatannya, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan taufik kepada kita untuk bisa menjalankan asbab-asbab amalan-amalan yang bisa mengantarkan kepada kita ke dalam surga. Allahumma amin ya mujibas sa'ilin. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.